Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan membahas kitab At-Tashil fi Fiqhil Ibadat ala madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dengan pembahasan kitab At-Taharah. Awalan, ta'rifut taharah. Yang pertama adalah definisi dari taharah. At-taharatu hiya raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Taharah itu adalah mengangkat hadath dan menghilangkan khabath, yakni najis. Wal muradu bil hadath al-wasful qa'imu bil badan المانع من الصلاة وغيرها الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة وغيرها yaitu sebuah sifat yang melekat pada badan yang menghalangi ya seseorang untuk melaksanakan salat atau selainnya ya nanti akan disebutkan apa saja yang diharuskan untuk hadas tersebut harus diangkat terlebih dahulu sebelum melakukannya ya. Jadi tidak hanya sholat. Itu akan dibahas nanti insyaAllah. Maka ini adalah pengertian hadas. Adapun khabas, pengertiannya adalah an-najasah. Najis. Maka di sini ya penulis menjelaskan bahwa taharah itu ada dua. Raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Dan tentunya antum telah tahu bahwa ada kategori ketiga yaitu wa ma fi ma'nahuma. Apa yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Seperti misalnya memperbarui wudu, seperti misalnya ya mandi yang hukumnya sunnah, seperti misalnya basuhan kedua dan ketiga. Mengapa itu disebut semakna dengan mengangkat hadas? Karena sebenarnya tidak ada hadas yang diangkat, karena memang tidak punya hadas. Orang memperbarui wudu, maka ya dia sudah punya wudu, akan tapi dia hanya memperbarui wudunya saja. Sehingga memperbarui wudu tidak masuk pada frase raf'ul hadas, mengangkat hadas. Karena memang tidak ada hadas yang mau diangkat. Akan tapi memperbarui wudu tetap disebut thaharah, oleh karena itu harus ada ya frase ketiga di sini wa ma fi ma'nahuma. Apa yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis? Mandi yang hukumnya sunnah demikian juga. Ya, mandi yang hukumnya sunnah tidak ada hadas akbar yang harus diangkat, maka hukumnya ya dia sunnah, maka dia tidak termasuk raf'ul hadas, tidak termasuk mengangkat hadas, akan tapi dia termasuk taharah, sehingga ya itu masuk dalam frase yang ketiga di sini wa ma fi ma'nahuma. Kemudian juga basuhan yang kedua dan ketiga pada wudu, ya basuhan yang kedua dan ketiga pada wudu, maka hadas sudah terangkat ketika basuhan pertama. Tidak ada hadas yang mau diangkat ketika basuhan kedua dan ketiga. Oleh karena itu, basuhan kedua dan ketiga itu tidak termasuk mengangkat hadas. Akan tapi dia tetap termasuk tahar. Ya, tidak kita katakan orang yang berwudu, masing-masing anggota wudu dibasuh tiga kali, tidak kita katakan yang sekali aja yang disebut wudu. Yang basuhan kedua dan ketiga enggak, bukan wudu. Tidak dikatakan demikian. Atau tidak dikatakan bahwa yang toharoh itu adalah yang basuhan pertama saja. Adapun basuhan kedua dan ketiga tidak disebut toharoh. Tidak kita katakan demikian. Ya, maka semua aktivitas tersebut adalah toharoh dan itu ibadah. Oleh karena itu, ya basuhan kedua dan ketiga itu masuk dalam frase yang ketiga di sini. Wa ma fi ma'nahuma. Demikian pula tayamum. Tayamum ketika tidak bisa menemukan air. Ketika kita tidak menemukan air untuk wudu atau ghusl, maka kita harus tayammum. Tayammum, dia tidak mengangkat hadas. Akan tetapi, dia hanya membolehkan sholat. Hadas tetap ada di situ. Ya, maka tayammum itu hadasnya tetap ada. Kalau yang tadi, contoh-contoh yang barusan, hadasnya sudah tidak ada. Ya, oleh karena itu hukumnya sunnah. Memperbarui wudu hukumnya sunnah. Mandi sunnah, ya hukumnya sunnah. Seperti mandi Jumat. Kemudian juga basuhan yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Akan tetapi tayamum ketika seseorang tidak menemukan air atau ketika seseorang itu ya dia bakal sakit kalau menggunakan air misalnya, dia wajib untuk tayamum. Nah, tayamum di sini tidak mengangkat hadasnya, baik hadas asgharnya ataupun hadas akbarnya, akan tetapi dia hanya membolehkan sholat. Itu akan dibahas nanti insya Allah. Oleh karena itu disebut tayamum itu tidak mengangkat hadas, akan tetapi sekedar membolehkan sholat. Dia dia sekedar membolehkan sholat saja. Dia bukan rafi' akan tapi mubih. Tidak mengangkat hadas akan tapi membolehkan sholat saja. Demikian pula yang semakna dengan menghilangkan najis. Menghilangkan najis, nanti kita akan bahas juga insya Allah dengan cara menyiram dengan air. Yang semakna dengan menghilangkan najis, istijmar. Istijmar itu istinja pakai batu. Atau istinja pakai yang semisalnya seperti tisu ya, atau yang semisalnya. Maka ya dia metodenya untuk membersihkan tersebut adalah dengan menggunakan batu atau tisu yang itu bukan air, sementara hanya air yang bisa mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nanti kita akan bahas itu hanya air, bahkan tidak semua air, akan tapi air tahur saja yang bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sehingga kalau pakai batu atau tisu, maka ini kita katakan dia semakna dengan menghilangkan najis. Karena dia metodenya enggak pakai alat yang memang digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, jadi itu hanya rukhsah saja. Akan tapi tidak masalah, diperbolehkan. Dan itu tetap disebut tohar, tetap disebut tohar. Istijmar tetap disebut tohar. Sehingga dia masuk pada kategori yang ketiga di sini. Demikian pula tayamum di mazhab Hambali. Tayamum itu bisa menggantikan, menghilangkan najis. Tapi najis yang ada di badan. Tentunya najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu dengan ya dengan tisu misalnya, atau dengan batu misalnya. Menggunakan batu atau tisu pada najis yang ada di badan, bukan pada sabilain. Najisnya ada di tangan misalnya ya, kejatuhan najis misalnya, ketempelan benda najis di tangan misalnya. Kemudian kita enggak menemukan air, bagaimana? Ya, kita gunakan misalnya ya, kita hilangkan benda najis tersebut pakai batu atau tisu. Apakah ini sudah cukup? Tidak cukup. Baru cukup kalau istijmar. Kalau istijmar cukup. Ya, enggak perlu tayamum, tapi kalau di badan bukan di sabilain, baik kubul atau dubur, tapi itu di badan, benda najis tersebut menempel di tangan kita misalnya, atau di dahi kita misalnya. Maka ketika kita menggunakan batu atau tisu, maka itu enggak cukup. Kita harus tayamum. Ya, kita harus tayamum. Itu hanya ada di, termasuk mufradatul Hanabilah. Termasuk pendapat yang mazhab Hambali bersendirian, berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya. Itu akan dibahas nanti insyaAllah. Intinya, ada frasa ketiga di definisi toharah, yaitu raf'ul hadathi wa zawalul khabathi wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis, dan yang semakna dengan keduanya. Kemudian setelah pembahasan tentang toharah, penulis masuk tentang pembahasan tentang air. Babul miyah. Thanian aqsamul miyah, aqsamul ma'i thalathah. Jenis-jenis air, air itu terbagi atas tiga kategori. Ahaduha at-tahur. Yang pertama adalah air tahur. Wahual ma'ul mutlaq al-baki ala khilqatihi allati khuliqu 'alayha. Sawa'un naba'a minal ardi aw nazala minas sama'i 'ala ayyi launin kana. Air tahur itu adalah air mutlak yang tetap dalam sifat asli diciptakannya, ya, yang tetap dalam sifat asli diciptakannya, yang dia diciptakan dengan sifat tersebut. Sawa'un naba'a minal ardi, baik air tersebut bersumber dari bumi, dari permukaan tanah, au nazala minas sama', atau turun dari langit, ala ayyi launin kana, ya, dengan warna apapun yang dia miliki. Maka air tahur di sini didefinisikan oleh penulis sebagai air mutlak. Di kalangan para ulama Hanabilah, ada sebagian ulama yang mendefinisikan air tahur dengan air mutlak seperti ini, al-baqi ala khilqatihi allati khuliqa 'alaiha. Itu definisi dari air mutlak. Air mutlak, mengapa disebut air mutlak? Karena air tersebut ketika seseorang itu melihatnya, ya, maka orang tersebut akan mengatakan ini air dimutlakkan begitu. Nggak ada air tambahan, nggak ada catatan tambahan. Air misalnya air mawar misalnya. Ma'ul wardi, air mawar itu cairan, itu bukan air. Ya, itu cairan khusus yang harus kita keluarkan dari bunga mawar untuk mendapatkannya. Maka ya, ada catatan tambahan, ma'ul wardi, air mawar. Atau air yang bercampur dengan za'faron, disebutkan air za'faron, ma'u za'faron. Maka ini sudah ya, sudah nama untuk cairan tertentu. Atau dia berubah karena za'faron tersebut sehingga kita katakan ini orang yang melihatnya enggak akan mengatakan ini air lagi, tapi ada catatan tambahan, ini air za'faron, air ini sudah tercampur dengan za'faron. Ya, maka itu namanya al-ma'ul muqayyad. Al-ma'ul muqayyad, air yang punya batasan, air yang diberikan catatan tambahan, catatan tertentu. Naam, orang bisa berkata, ini air laut, ini air sungai, ini air sumur. Itu ada catatan juga, tapi di sini catatannya itu munfak. Catatannya itu ya tidak selalu ada dengan air tersebut, tidak selalu ada pada air tersebut. Ketika misalnya air sungai tersebut kita timba, kita pindahkan, kita taruh di ember, kita pindahkan dari sungai tersebut, kemudian kita minta ada orang melihat pada apa yang ada di dalam timba tersebut, orang akan berkata, ini air. Dia tidak akan mengetahui bahwa ini air dari ya, air dari sungai atau air dari sumur, dia tidak akan mengetahuinya. Maka itu mengapa catatan tadi air sungai, catatan sungai ini itu munfak, tidak selalu menempel di air tersebut. Adapun air mawar, ya orang menciumnya atau air orang merasakannya akan langsung mengetahui, ya ini bukan air seperti biasa, ini air mawar. Air za'faron, orang melihat warnanya sudah mengetahui ini bukan air biasa, ini air za'faron. Ya, maka yang dimaksud dengan air mutlak itu adalah air yang ketika orang melihatnya, maka dia akan mengatakan, na'am, ini air, cukup, titik, tanpa catatan tambahan, itu air mutlak. Dan air mutlak itu adalah al-baqi ala khilqatihi allati khuliqa 'alaiha, air yang tetap dalam sifat asli diciptakannya yang dia diciptakan dengannya. Maka air laut diciptakan asin, ya sudah, itu memang sifat asli diciptakannya. Air tawar, air sungai diciptakan tawar, maka itu memang sifat asli diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada air yang warnanya ya berbeda dengan biasanya, akan tapi itu sifat asli diciptakannya, maka khalas itu adalah air mutlak. Maka di sini ya sebagian ulama Hanabilah mendefinisikan air tahur itu ya dengan air mutlak. Kemudian memberikan catatan bahwa ya air mutlak itu adalah al-baqi ala khilqatihi haqiqatan aw hukman. Air mutlak itu adalah air yang tetap dalam kondisi diciptakannya baik secara hakiki atau secara hukmi. Secara hakiki maksudnya memang enggak ada perubahan sifat. Secara hukmi maksudnya adalah ada perubahan sifat akan tetapi dia tetap tahur. Ya. Sebagian ulama mendefinisikan demikian, menjelaskan demikian. Akan tetapi sebagian ulama Hanabilah yang lain menjelaskan bahwa air tahur dengan air mutlak itu berbeda. Mana yang lebih umum? Yang lebih umum adalah air tahur. Jadi air mutlak itu adalah bagian dari air tahur. Yani ketika mereka mendefinisikan air mutlak itu, ya sudah, al-baqi ala hilqatihi, yakni hakikatan. Air mutlak itu adalah air yang sifatnya sesuai dengan sifat asli diciptakannya, titik. Adapun yang sudah berubah, walaupun dengan perubahan yang tidak mempengaruhi tahuriyahnya, maka enggak dianggap. Itu, ya sudah, itu dianggap itu adalah jenis lain. Akan tapi air mutlak al-baqi ala khilqatihi, yakni hakikatan, selesai. Itu mengapa misalnya Syekh Mar'i Al-Karmi di Ghayatul Muntaha, Syekh Mar'i Al-Karmi rahimahullah, beliau ketika mendefinisikan air tahur, beliau menyebutkan al-baqi ala khilqatihi ghaliban. Air yang tetap sesuai dengan sifat asli diciptakannya secara ghalib. Secara ghalibnya air tahur itu adalah air mutlak. Akan tapi bisa jadi ada air-air lain yang dia sudah berubah sifatnya, akan tapi perubahan sifat tersebut tidak mempengaruhi tahuriyahnya. Dia tetap merupakan air tahur. Tetap bersifat suci dan menyucikan. Ini nanti kita bahas insyaAllah. Maka ini sedikit penjelasan tentang air tahur dan air mutlak. Ana lebih cenderung pada membedakan antara air tahur dan air mutlak. Ya. Jadi air tahur lebih umum, yang di dalamnya ada air mutlak. Tetapi isi air tahur tidak hanya air mutlak saja, ada air-air jenis-jenis air yang lain. Ini supaya lebih untuk membedakan antara dua istilah ini, supaya kita tidak terbalik-balik. Ya. Jadi air tahur, jadi air ada tiga jenis, air tahur, air tahir, air najis. Itu nanti kita bahas insyaAllah. Sekarang penulis fokus pada air tahur dulu. Kategori pertama dari air itu air tahur. Nah kemudian air tahur, nanti contohnya banyak lagi. Nah contoh yang paling utama dari air tahur adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang al-baqi ala khilqatihi allati ukhliqa 'alaiha. Titik, hakikatannya. Yaitu air yang tetap, kondisinya tetap sesuai dengan sifat asli diciptakannya secara hakiki. Wa huwa tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi. Air tahur ini tidak hanya membicarakan air mutlak, akan tapi membicarakan air tahur seluruhnya. Yaitu air yang suci secara zatnya dan menyucikan zat yang lainnya. Itu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci secara zatnya dan menyucikan zat lainnya. Yang ini bisa digunakan untuk taharah. Fayarfa'ul hadatha wa yuzilul khabatha. Maka air tahur itu mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan kepada kalian dari langit air untuk menyucikan kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku dengan air dan dengan salju dan dengan barad. Ya, maka salju itu air yang turun dari langit. Awalnya cair, kemudian memadat menjadi salju. Barat, air yang turun dari langit, awalnya padat, kemudian mencair ya ketika sampai di permukaan tanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut, huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu adalah air yang tahur. Ya, air laut itu adalah tahur airnya dan halal bangkainya. Laut itu adalah tahur airnya dan halal bangkainya. Maka di sini ya kita mendapatkan kesimpulan bahwa air yang turun dari langit, baik itu air hujan atau ma'us salji wal barat, ya air salju dan barat, maka itu adalah air tahur. Dari hadis ini juga kita dapatkan kesimpulan yang sama. Dari hadis ini, air laut itu adalah air yang tahur. Bisa menyucikan. Selain suci, dia juga bisa menyucikan. Kemudian penulis masuk pada pembahasan tentang jenis-jenis air tahur. Al-ba'u tahur arba'atu anwa. Air tahur itu memiliki 4 jenis. Ini mengikuti kitab Ghayatul Muntaha, matan Ghayatul Muntaha karya Syekh Mar'i Al-Karmi rahimahullahu taala. 4 jenis air tahur. Yang pertama, ma'un yahrumu isti'maluhu wa la yarfa'ul hadatsa wa yuzilul khabath. Jenis pertama dari air tahur itu adalah air yang haram untuk digunakan. Perhatikan, urutannya dibalik. Kalau di Ahsanul Muhtasarat, air yang haram itu disebutkan belakang. Tapi kalau di Ghayatul Muntaha, disebutkan paling depan. Nah, ini yang diikuti oleh penulis di sini. Jenis pertama dari air tahur itu adalah air yang haram untuk digunakan. Haram untuk digunakan. Tapi dia tahur. Ya, tapi dia tahur, tapi tetap ada catatan. Yaitu apa? La yarfa'ul hadas. Dia tidak mengangkat hadas, akan tapi dia menghilangkan najis. Perhatikan, ini air tahur, tapi ya kita katakan sebelumnya, air tahur itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Akan tetapi, air tahur yang ini, dia tidak bisa mengangkat hadas. Dia cuma bisa menghilangkan najis. Dia disebut tahur karena dia bisa menghilangkan najis. Maka ini ya, kita harus perhatikan. Penamaan dia sebagai air tahur ya, tidak berarti bahwa dia bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kategori pertama dari air tahur ini adalah air yang haram untuk digunakan. Ya, jadi ada air tahur yang haram untuk digunakan, yang makruh untuk digunakan, yang tidak makruh untuk digunakan, mubah untuk digunakan. Sekarang kita bahas air yang haram untuk digunakan. Ketika dia hukumnya haram untuk digunakan, dia tidak bisa mengangkat hadas. Perhatikan, ini Anda ulang berkali-kali ya. Tetapi dia tetap disebut air tahur karena dia tetap bisa menghilangkan najis. Wa huwa ma laisa mubahan. Air kategori ini adalah air yang hukumnya tidak mubah, yakni haram. Kamausubin wa nahwihi. Seperti air yang hasil merampas dari orang lain. Itu makna dari mausub. Air hasil rampasan dari orang lain, diambil secara zalim dari orang lain. Wa nahwihi, atau yang semisalnya, air hasil curian. Ya. Maka air yang seperti ini adalah air haram. Cara mendapatkannya haram. Sehingga apa? Sehingga dia haram untuk digunakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadha. Fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian itu bagi kalian haram. Yakni tidak boleh saling menumpahkan darah. Selama darah tersebut tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh mengambil harta orang lain selama harta tersebut memang tidak boleh diambil. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, seperti bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, pada negeri kalian ini. Tanah haram. Bulan haram. Maka di sini dalil ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengambil, merampas, mencuri harta milik orang lain. Termasuk di dalamnya air milik orang lain. Baik, maka ini adalah dalil bahwa ada air yang hukumnya haram. Tetapi apa dalil bahwa air yang hukumnya haram tersebut tidak bisa mengangkat hadas, tetapi bisa menghilangkan najis? Apa dalilnya? Dalilnya, mengapa air yang hukumnya haram ini tidak bisa mengangkat hadas? Karena taharah itu adalah ibadah. Mengangkat hadas, taharah yang mengangkat hadas itu adalah ibadah. Wudu, ibadah. Ghusl, ibadah. Maka kita katakan, yang namanya ibadah tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang haram. Kalau dilakukan dengan sesuatu yang haram, ibadah tersebut tidak sah. Ya, ibadah tersebut tidak sah. Sehingga kita katakan, air yang hukumnya haram tidak bisa mengangkat hadas. Wa yuzilul khabath. Adapun air yang hukumnya haram tersebut, haram untuk digunakan tersebut, dia tetap bisa menghilangkan najis. Tapi tetap haram untuk digunakan. Ya. Ketika misalnya kita punya ada benda najis menempel di tangan kita misalnya, kita tidak punya air lagi kecuali air yang hukumnya haram ini, karena itu adalah air hasil curian, air hasil rampasan misalnya. Maka kalau kita gunakan air tersebut untuk menghilangkan benda najis tadi, hukumnya haram. Tapi najisnya hilang, najisnya terangkat, ya. Menghilangkan najisnya ini sah. Sah tapi haram. Jadi di sini, ya, kita mendapatkan faedah bahwa sesuatu yang tidak sah itu pasti haram untuk dilakukan. Sudah tahu tidak sah, maka haram untuk dilakukan. Tapi kalau sesuatu tersebut haram, bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah. Kalau kita katakan, ya, jadi antara haram dengan sah, ini dua hukum yang berbeda. Haram itu adalah salah satu hukum taklifi. Sah itu adalah salah satu hukum wat'i. Apa itu? Ya, hukum taklifi maksudnya hukum yang lima. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini hukum taklifi. Ini dibahas di ilmu usulul fiqh. Jadi haram adalah salah satu dari hukum taklifi. Sedangkan sah itu adalah salah satu dari hukum wat'i. Sah, batal, syarat, ya, penghalang, sebab, ini adalah hukum-hukum wat'i. Sah itu adalah salah satu bagian dari hukum wat'i. Maka haram itu adalah bagian dari hukum taklifi. Sah itu adalah bagian dari hukum wat'i. Sesuatu yang sama, dia bisa memiliki dua hukum ini. Dua hukum dari sisi taklifi dan dua hukum dari sisi wat'i. Di saat yang sama dia bisa memiliki dua hukum ini. Tapi di saat yang sama dia tidak bisa memiliki dua hukum taklifi. Di saat yang sama, pada kondisi yang sama. Adapun pada kondisi yang berbeda bisa jadi berbeda, gitu ya. Maka intinya sesuatu yang sama bisa memiliki, ya, dua hukum. Satu dari arah taklifi, satu dari arah wat'i. Maka menghilangkan najis dengan menggunakan air haram, air yang haram untuk digunakan, yaitu seperti air hasil curian, air hasil rampasan. Apa hukum dari menggunakan air curian atau air rampasan tersebut untuk menghilangkan najis? Apa hukumnya? Secara taklifi haram, secara wat'i sah. Adapun mengangkat hadas, apa hukum mengangkat hadas dengan air hasil rampasan, air hasil curian? Secara taklifi haram, secara wat'i tidak sah. Baik. Mengapa tadi kita jelaskan mengapa air yang haram ini tidak bisa mengangkat hadas? Karena itu adalah ibadah. Wudu, ghusl itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh, ya, menggunakan sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang haram. Adapun mengapa air yang haram ini kemudian bisa menghilangkan najis? Mengapa? Karena menghilangkan najis itu tidak butuh niat. Beda dengan mengangkat hadas. Orang yang wudu, orang yang ghusl untuk mengangkat hadas asghar ataupun hadas akbar, maka wajib baginya niat, untuk berniat. Yani wajib baginya untuk meniatkan wudu atau ghuslnya tersebut. Kalau dia melakukan gerakan wudu tapi ketika dalam kondisi ngelindur, maka dia tidak punya niat. Ketika dia misalnya nyebur ke kolam renang, tanpa ada niatan sama sekali untuk mandi wajib misalnya, walaupun seluruh badannya basah semua, maka itu nggak sah sebagai mandi wajib. Jadi butuh niat. Akan tapi menghilangkan najis tidak butuh niat. Ada orang, ada najis di tangannya misalnya, kemudian najis di tangannya tersebut hilang dengan sendirinya oleh air hujan, maka itu sah. Walaupun dia tidak sadar, bahkan walaupun dia tidak tahu bahwa ada benda najis di tangannya. Tiba-tiba ada benda najis di tangannya, dia tidak sadar, kemudian tiba-tiba juga dibersihkan sendiri oleh air hujan. Ini menghilangkan najisnya sah. Tidak perlu kita bersengaja mengambil gayung, mengambil air, kemudian dengan gayung tersebut, kemudian kita siramkan. Tidak perlu bersengaja demikian. Walaupun tidak sengaja dibersihkan oleh air hujan, kita bahkan tidak tahu sama sekali ada sebelumnya ada najis di situ, sah. Maka kalau tidak disengaja saja, sah. Apalagi bersengaja, tetapi dengan menggunakan air, nah, walaupun hukumnya haram. Ya, jadi mau sengaja atau tidak sengaja, maka sah. Sehingga itu mengapa di sini hukumnya sah. Karena ini termasuk babu turuk. Laisa babul af'al. Para ulama Hanabila menjelaskan ini termasuk babu turuk, yakni meninggalkan. Meninggalkan sesuatu, itu enggak perlu niat. Meninggalkan sesuatu enggak perlu niat. Kalau disertai niat, alhamdulillah, berarti ada pahala tambahan. Ada pahala gitu ya, ada pahala. Meninggalkan zina. Ya seperti sekarang kita sedang apa? Kita sedang Masya Allah duduk di majelis ilmu. Kita tidak sedang melakukan zina. Ya. Zina itu haram ya. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar. Kita tidak sedang melakukan zina. Kita meninggalkan zina. Tapi kita enggak punya niat. Ya. Kita sedang fokus pada belajar majelis ilmu di sini. Maka itu sah. Mau ada niat, mau enggak ada niat, kita enggak melakukannya, itu sah. Kita tidak melakukannya itu sah gitu ya. Meninggalkannya itu sah. Tapi kalau kita meniatkan, yakni misalnya ada godaan kemudian kita sebenarnya bisa untuk berzina, na'udzubillah min dzalik. Akan tapi kita berniat meninggalkannya, ini baru berpahala ini. Gitu ya. Maka babu turuk enggak perlu niat. Berbeda dengan babul af'al, berbeda dengan perbuatan yang memang itu harus diperbuat, dilaksanakan, itu butuh niat. Ya, kalau itu ibadah. Seperti misalnya wudu, seperti misalnya ghusl, seperti misalnya salat dan seterusnya. Itu babul af'al, butuh niat. Sedangkan babu turuk enggak butuh niat. Maka karena tidak butuh niat, sehingga ketika seseorang tidak disengaja pun itu perbuatan tersebut tetap sah atau meninggalkan tersebut tetap sah, ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya, penggunaan air yang haram ini dia tetap sah. Taib. Jadi kesimpulannya air jenis pertama dari air tohur ini dia haram untuk digunakan, akan tapi dia sehingga dia tidak bisa mengangkat hadas, akan tapi dia tetap disebut air tohur karena dia tetap bisa menghilangkan najis. Kemudian jenis kedua dari air tohur adalah ma'un yarfa'u hadatsal unsa lar rajul al baligh wal khunsa. Air yang bisa mengangkat hadasnya perempuan tetapi tidak bisa mengangkat hadasnya laki-laki dewasa dan khunsa. Itu orang yang memiliki dua alat kelamin sehingga tidak diketahui. Atau ya orang yang belum diketahui apa jenis kelaminnya. Itu khunsa. Maka di sini disebut air tohur, walaupun dia hanya bisa mengangkat hadasnya perempuan saja. Jadi, dia tidak bisa mengangkat hadasnya laki-laki dewasa dan juga khunsa. Tapi kalau menghilangkan najis, dia bisa. Menghilangkan najis yang ada di badan perempuan, menghilangkan najis yang ada di badan laki-laki, menghilangkan najis yang ada di badan khunsa, dia bisa. Yang tidak bisa hanya mengangkat hadas, hadasnya laki-laki dewasa dan khunsa. Kenapa kok bisa begitu? Ya, Air yang seperti apa ini? Air yang wahwa ma khalat bihil mar'atu al mukallafatu li taharatin kamilatin an hadatsin. Air yang khalat bihil mar'ah. Air yang seorang perempuan dewasa mukallafah di sini. Perempuan yang baligh akilah, orang yang perempuan yang sudah baligh dan akil. Akil baligh, ini dewasa dan berakal. Dia bersendirian dengan air tersebut. Bersendirian yang dimaksud seperti maksudnya khalwatun nikah. Bersendirian ketika dua pasang, yakni sepasang, dua orang, yakni suami dan istri. Yakni ketika perempuan tersebut misalnya masuk ke dalam kamar mandi, kemudian di dalam kamar mandi ada ember yang isinya air. Maka ember yang isinya air ini ketika dia ada perempuan dewasa tadi, ada wanita dewasa tadi bersendirian, tidak ada orang lain bersamanya dengan air tersebut, maka ini yang dimaksud dengan ma khalat bihil mar'atul mukallafah li taharatin kamilatin an hadatsin. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, perempuan tadi melakukan taharah secara sempurna dari hadas. Ya, ini misalnya wudu secara sempurna atau ghusl secara sempurna. Wudu secara sempurna itu adalah taharah dari hadas. Ghusl secara sempurna taharah dari hadas. Maka di sini ya, yang kondisinya seperti ini baru masuk dalam kategori ini. Sehingga hukumnya dia tidak bisa mengangkat hadasnya laki-laki dewasa dan khunsa. Ya. Yang kondisinya seperti ini tidak bisa mengangkat hadasnya laki-laki dewasa dan khunsa. Dalilnya li hadisil Hakam bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda atau beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatawaddu ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ya seorang laki-laki itu berwudu dengan fadli tahuril mar'ah, dengan sisa-sisa air tahurnya seorang perempuan. Ini yani sisa air tohur yang telah digunakan oleh perempuan. Maka di sini, ya, Nabi Muhammad SAW melarang. Dan kita telah mengetahui yang namanya dilarang oleh syariat apa? Berarti tidak sah untuk melakukan ibadah dengan sesuatu tersebut. Sesuatu yang telah dilarang tersebut. Nah, sehingga ketika itu sudah dilarang, maka tidak sah untuk mengangkat hadas. Akan tetapi, apa penyebabnya? Apa illahnya? Illahnya ta'abbudiyah. Tidak diketahui oleh kita. Ini murni perkara ketaatan. Ya. Ini murni perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidahnya di mazhab Hambali, ketika sesuatu itu illahnya ta'budiyah, ketika sesuatu itu illahnya atau sebabnya, mengapa kok hukumnya demikian, itu tidak diketahui. Ketika kita mengatakan ini enggak kita ketahui kenapa, ini berarti murni perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya jumlah rakaat salat, kenapa kok maghrib 3 rakaat? Kenapa kok isya 4 rakaat? Kenapa kok subuh malah 2 rakaat? Kenapa zuhur malah jadi 4 rakaat? Kenapa asar juga tetap 4 rakaat? Mengapa? Kita tidak tahu. Illahnya ta'budiyah. Maka yang seperti ini, kaidahnya di mazhab Hambali adalah menyempitkan sesuai dengan lafaz yang ada di dalil. Benar-benar hukumnya disempitkan sesuai dengan lafaz yang ada di dalil. Dalilnya bagaimana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatawaddu ar-rajul. Maka disebut rajul, ya sudah, berarti mar'ah boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk berwudu. Berarti laki-laki dilarang. Kalau perempuan berarti boleh. Ya karena benar-benar disempitkan sesuai di sini, sesuai dengan lafaz hadis. Naha ay yatawaddo' ar-rajul. Maka khunsa, karena belum tahu itu rajul atau mar'ah, maka diberatkan sisi rajulnya. Min babil ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian. Maka itu mengapa di sini dia tidak bisa mengangkat hadasnya rajul dan khunsa. Rajul yang namanya rajul itu baligh, maka disebut di sini rajul baligh wal khunsa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yatawaddu' ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah. Yakni untuk melakukan taharah secara sempurna. Ya. Untuk melakukan taharah secara sempurna. Itu mengapa di situ disebutkan ma khalat bihil mar'atu al-mukallafu li taharatin kamilatin an hadatsin. Ya, intinya ini adalah berasal dari hasil menyempitkan sesuai dengan lafaz hadis. Ya. Hasil menyempitkan sesuai dengan lafaz hadis. Adapun dalil bahwa itu harus khulwah, khulwahnya perempuan dengan air tersebut itu adalah sesuai dengan perkataan Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu, tawaddo antaha huna wa hiya hahuna, fa amma idza khalat bihi fala taqrabanna. Berwuduklah engkau di sini dan dia di sini. Adapun ketika dia itu bersendirian, perempuan tersebut bersendirian dengan air tersebut, maka jangan engkau dekati air tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa ketika perempuan itu berkhulwat dengan air tadi, bersendirian dengan air tadi, tidak ada orang lain di sekitarnya, maka tidak boleh bagi laki-laki atau khunsa untuk menggunakan air tersebut untuk taharah. Untuk taharah, yakni taharah dari hadas. Adapun taharah dari najis, maka tetap bisa. Ya, ini jenis kedua dari air tahur. Ini jenis kedua dari air tahur. Dan ini adalah mufradatul Hanabilah. Pendapat yang mazhab Hambali bersendirian. Berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya. Yang penting untuk dicatat juga, air ini harus, air yang perempuan ini berkholwat dengannya tadi, itu adalah harus air yasir. Air yang volumenya di bawah 2 kullah. Nanti akan kita sebutkan apa itu 2 kullah dan seterusnya. Intinya ini adalah harus air yasir. Adapun air yang, yakni air yang volumenya sedikit. Di bawah takaran tertentu yang namanya 2 kullah. Nanti kita sebutkan 2 kullah. Adapun air yang di atas 2 kullah yang namanya air kathir. Maka walaupun perempuan bersendirian dengan, berkholwat dengan air yang kathir tersebut, yang banyak tersebut, melebihi 2 kullah tersebut, maka tidak berlaku hukum ini. Baik. Jenis ketiga dari air itu adalah air yang makruh untuk digunakan. Ma'un yukrahu isti'maluhu ma'a adamil ihtiyaji ilaihi wa huwa yarfa'ul hadatsa wa yuzilul khabath. Air yang makruh untuk digunakan selama tidak sedang dibutuhkan, selama tidak dibutuhkan, selama tidak ada kebutuhan untuk menggunakan air tersebut, maka hukumnya makruh. Berarti kalau ada kebutuhan untuk menggunakan air tersebut, maka hukumnya menjadi mubah. Apa air ini hukumnya? Air ini mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, dia adalah air tahur. Air tahur yang berarti bisa digunakan untuk mengangkat hadas seluruhnya. Hadas laki-laki, hadas perempuan, hadas khunsa. Ya, dan bisa juga untuk menghilangkan najis. Tapi hukumnya cuma makruh aja. Secara taklifi makruh. Secara wat'i, mengangkat hadasnya sah, menghilangkan najisnya sah. Mengapa makruh? Penulis akan menyebutkan contoh-contohnya. Alasan-alasan mengapa makruh itu berbeda-beda antara satu contoh dengan yang lain. Wadhalika kama ibirin bimakbaroh. Ini seperti air sumur yang ada di kuburan. Mengapa makruh? Karena khawatirnya akan terpengaruh oleh ya mayat-mayat yang ada di kuburan tersebut. Uma'in istadda harruhu au bardu. Atau air yang istadda harruhu au bardu. Yang sangat panas atau sangat dingin. Mengapa makruh untuk digunakan? Karena kalau air tersebut digunakan untuk wudhu misalnya, bisa jadi ada bagian anggota wudhu yang tidak terkena air tersebut. Karena kita pasti cepat-cepat, ya, tidak tahan untuk menggunakannya. Karena terlalu panas atau terlalu dingin. Maka makruh untuk menggunakannya. Kecuali kalau dibutuhkan misalnya. Seperti ya seperti ada air, cuma air yang ini ya agak jauh misalnya, ya masih bisa untuk ya, atau capek untuk mengambil air tersebut, misalnya harus nimba sumur gitu misalnya ya. Yang paling mudah ini ada air di sini, air tapi terlalu, air airnya terlalu panas, makruh, maka makruh untuk menggunakannya. Adapun kalau kondisinya adalah satu-satunya air yang dia miliki adalah air yang ini, maka itu bukan bukan hajah, bukan kebutuhan, tapi itu darurah. Antum harus menggunakan air ini. Ya, hukumnya nggak mubah lagi itu, tapi ya wajib, ya, tapi wajib bahkan. Jadi ketika ada kebutuhan untuk menggunakan air tersebut, dan ingat kebutuhan di sini, hajah di sini beda dengan darurah. Kalau cuma air satu-satu yang dia miliki adalah air yang terlalu panas atau terlalu dingin ini namanya darurah. Dia harus menggunakan air tersebut, wajib menggunakan air tersebut. Tapi contoh hajah maksudnya seperti tadi, ada air yang terlalu panas di dekat kita, ada air yang normal tapi kita harus nimba sumur, ya. Ini lagi hujan, kalau lagi hujan ada air ya. Afwan. Ini lagi panas sekali di luar, nah, kemudian mau nimba sumur kayaknya berat sekali, ya sudahlah kita pakai air yang ini. Nah, ini namanya hajah. Li'annahu yu'dhi wa yamna'u kamalat thahara. Karena air tersebut bisa menyakiti badan kita dan bisa menghalangi dari sempurnanya thaharah yang kita lakukan. Au sukhina bi najasatin au bi maghsubin. Contoh air makruh lainnya adalah air yang dipanasi dengan benda najis. Air yang dipanasi dengan benda najis. Misalnya air diletakkan di tungku, kemudian kita panasi dengan menggunakan kayu yang itu najis. Atau menggunakan bahan bakar yang itu najis. Sebagaimana kondisinya orang yang orang Arab di zaman dahulu, itu mereka di padang pasir untuk mendapatkan kayu, kayu bakar itu susah. Mendapatkan pohon saja susah. Apalagi kayu. Kayu bakar. Maka apa yang mereka lakukan untuk membuat kompor, membuat tungku? Mereka mengumpulkan kotoran-kotoran hewan yang seperti misalnya kotoran anjing misalnya. Atau kotoran ya macam-macam. Serigala dan seterusnya. Yang itu najis. Tetapi kotoran-kotoran tersebut memiliki duhniyah, yakni mengandung minyak sehingga kalau dikenain api langsung buf, gitu, langsung terbakar. Ah, mereka gunakan itu untuk memanasi atau memasak ya makanan yang ingin mereka masak tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka berarti apa? Misalnya mereka menghangatkan air ya, maka mereka menghangatkan air, memanasi air dengan bahan bakar yang itu najis. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Atau mereka menggunakan bahan bakar yang itu hasil rampasan, hasil curian. Kayu bakar, tapi hasil rampasan. Kayu bakar, hasil curian. Ya. Mengapa kok hukumnya makruh dua jenis ini? Karena li'annahu la yaslamu ghaliban min su'udi ajza'in latifatin ilai. Karena tidak selamat ya bisa jadi ada bagian dari bahan bakar tersebut walaupun itu sedikit saja ya yang akan naik kemudian mengenai air tersebut. La yaslamu ghaliban. Biasanya itu akan terjadi seperti itu. Maka itu berarti kalau memanasinya dengan benda najis berarti bisa jadi ada benda najis yang masuk ke air kita. Makanya makruh. Atau bisa jadi ada benda yang haram yang masuk ke air kita. Makanya makruh. Ya, ada sesuatu yang haram di air yang mau kita gunakan untuk taharah. Ini tentunya berbahaya. Tidak boleh kita bertaharah dengan menggunakan air yang haram seperti tadi kita sebutkan, ya. Atau apalagi air tersebut misalnya untuk kita minum misalnya. Tapi maka hukumnya sama. Walaupun di sini penulis sedang membicarakan makruh di sini maksudnya apa? Makruh digunakan untuk tohar. Ya, untuk tohar. Tapi sama untuk makan atau untuk minum gitu ya. Itu kita juga harus hati-hati. Makanya makruh. Wa fil hadis da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu dengan menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, kemudian beralihlah menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka hukumnya makruh. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kalau kita jelas-jelas melihat ada bagian dari bahan bakar benda bahan bakar yang najis tadi atau bahan bakar yang haram tadi masuk ke air kita, kalau kita melihat dengan jelas, kita yakin bahwa ada yang masuk, ya jangan digunakan. Ya, jangan digunakan air tersebut. Tidak boleh menggunakannya karena kita melihatnya. Ya. Karena kita sudah yakin, ini kondisinya kita enggak tahu, kita enggak yakin. Maka itu meragukan. Maka kita terapkan hadis ini, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Kemudian contoh yang makruh yang lain, awistu'mila fi taharatin lam tajid. Katasdidil wudu wa ghuslil jum'ah. Atau digunakan untuk taharah yang itu tidak wajib. Taharah yang sunnah. Seperti memperbarui wudhu. Seperti mandi Jumat. Air habis berwudhu. Tapi wudhunya ini wudhu yang kedua. Yang ini wudhu yang diperbarui. Air yang jatuh dari anggota wudhu kita. Itu namanya air musta'mal. Ah, air musta'mal. Kalau itu dari wudhu yang mengangkat hadas. Wudhu yang pertama. Itu nanti dibahas di kategori air kedua, itu air tohir. Tapi air musta'mal dari wudu yang kedua, air musta'mal dari wudu yang diperbarui, atau air musta'mal dari mandi yang itu hukumnya sunnah. Seperti misalnya orang mandi Jumat, kemudian air yang jatuh dari, ya air yang jatuh dari anggota badannya tersebut, itu namanya air musta'mal. Tapi ini air musta'mal dari toharoh yang hukumnya sunnah. Ini makruh untuk menggunakannya untuk toharoh lagi. Kalau misalnya orang misalnya berwudu, dia memperbarui wudu, kemudian air jatuhan dari anggota wudunya tadi, dia tampung lagi di ember, makruh untuk menggunakan air yang ditampung di ember ini untuk toharoh lagi. Makruh. Kenapa? Karena ini adalah air musta'mal dari toharoh yang sunnah. Air musta'mal dari toharah yang wajib nanti dibahas. Anda sudah sebutkan barusan, nanti dibahas di air tohir insyaAllah. Di kategori kedua. Maka mengapa di sini makruh? Karena ya para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tohur, ada yang mengatakan tohir. Bahkan air musta'mal, bahkan air musta'mal dari toharah yang sunnah juga tohir. Sebagian ulama berpendapat demikian. Oleh karena itu kita terapkan hadis tadi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya ini diperselisihkan oleh para ulama, ini meragukan hukumnya yang sudah kita tinggalkan, yakni hukumnya makruh menjadi. Itu mengapa di mazhab Hambali menjadi hukumnya makruh. Aw taghayyara bi milhin ma'i kal milhil bahri. Li'annahu mun'aqidun minal ma' aw bima la yumazijuhu kataghayyurhi bil kafuri wadduhni ala ikhtilafi anwa'i. Atau ya air yang berubah sifatnya dengan karena kecampuran air yang berasal dari karena kecampuran garam yang berasal dari air, seperti garam yang berasal dari air laut. Li'annahu mun'aqidun minal ma', karena air tersebut karena garam tersebut berasal dari air. Kita bayangkan kita punya air, kecampuran garam yang berasal dari air laut. Campuran garam. Sehingga jadi asin. Sifatnya berubah berarti. Sifatnya berubah. Akan tapi garam ini berasal dari air laut. Berasal dari air. Kalau air lautnya itu tahur, boleh kita gunakan untuk taharah. Kemudian setelah air laut tersebut dijadikan garam, kemudian setelah garam itu dicampur lagi ke air, sehingga larut. sehingga menjadi air asin gitu, air air garam ya, maka dia tetap merupakan air tahur tetapi makruh. Mengapa? Karena ada para ulama berbeda pendapat. Sama seperti kasus yang sebelumnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Au bima la yumazijuhu kataghayyuri bil kafuri wa tuhni ala ikhtilafi anwa'ihi li'annahu taghayyurun bimujawirin la yumazijul ma wa karahatu hurujan minal khilaf. Atau sesuatu yang air yang berubah sifatnya dengan sesuatu yang tidak larut di dalam air tersebut. Kata ghayyur hibil kafur seperti seperti misalnya ketika air tersebut berubah sifatnya karena kecampuran kafur. Ya. Kafur atau ini kafur yang padat ya, kamper yang padat gitu ya. Maka dia tidak larut di dalam air tersebut, tapi merubah sifat air tersebut. Nah, sesuatu yang tidak larut, tapi merubah sifat air tersebut, hukumnya makruh. Tahur tapi makruh. Jadi di sini, air ketika kecampuran sesuatu, ada dua kemungkinan. Sesuatu tersebut bisa larut atau tidak larut. Yang larut itu namanya mumazajah. Yang tidak larut namanya ya ghairu mumazajah. Yang larut namanya mumazij, yang tidak larut namanya ghairu mumazij, begitu ya. Maka di sini ini sesuatu air yang berubah sifatnya karena kecampuran sesuatu yang ghairu mumazij, tidak larut. Hukumnya makruh. Contohnya kafur, kitai kafur. Potongan kafur, ya, ini padat masuk ke air, dia nggak larut, dia tetap padat di situ. Ya, bisa kita lihat itu padat masih berada di situ. Tapi dia bisa merubah sifat air tersebut. Maka hukum air ini makruh. Wadduhun ala ikhtilafi anwa'ihi. Contoh lain adalah adduhun. Adduhun ini adalah minyak. Ketika air kecampuran minyak, kemudian merubah sifat air tersebut. Berarti kan harus ada perubahan sifat air. Ketika minyak mencampuri air, maka minyaknya enggak larut di dalam air. Minyak enggak bisa larut dalam air. Tetapi bisa merubah sifat air tersebut. Rasanya bisa berubah, baunya bisa berubah, terpengaruh oleh minyak tadi. Sehingga apa? Sehingga hukumnya makruh. Wadduhun ala ikhtilafi anwa'ihi. Bermacam jenis minyak, enggak cuma satu jenis minyak itu. Semua jenis minyak, selama dia ketika dia mencampuri air, mengubah sifat air tersebut, maka air tersebut tetap tahur tapi makruh. Li'annahu taghayyara bimujawir. Karena air tersebut berubah sifatnya karena mujawir. Nah, ghairu mumazij itu namanya mujawir. Jadi ada mumazajah, ada mujawarah. Mumazajah itu ketika larut, mujawarah itu ketika tidak larut. Mujawarah itu seperti jar tetangga ya. Mujawarah bertetangga, ya ini tidak larut, tidak bercampur. Minyak dengan air ya, seperti bertetangga, bersampingan begitu ya. Maka kita sebutkan di sini, kita katakan ini namanya perubahan air karena mujawarah. Jadi mumazajah, ghair mumazajah tadi namanya mujawarah. La yumazijul ma, dia tidak larut di air tersebut. Wa karahatuhu hurujan minal khilaf. Dan hukum makruhnya tersebut karena keluar dari khilaf para ulama. Sama kasusnya. Ada para ulama khilaf, yang satu bilang tahur mubah, yang satu bilang tahir, maka karena ya perdebatan dan perbedaan pendapat yang ketat ini, maka kita da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Sehingga hukumnya makruh. Wa fi ma'nahu ma taghayyara bil qatiran wazzafat wasyama' karena fi duhniyatan yataghayyaru bihal ma. Demikian pula yang semakna dengan minyak, seperti air yang berubah sifatnya karena kecampuran qatiran, tar, wazzafat atau pitch ya istilahnya, wasyama atau wax, itu mengandung duhniyah. Karena fihi duhniyah, ada kandungan minyak di situ, dia tidak bisa larut, dia tidak larut di air. Ketika dia tidak larut di air tapi mengubah sifat air, maka hukumnya makruh. Karena apa? Karena dia mirip dengan minyak, duhnia. Maka semua benda, tidak hanya benda-benda yang disebutkan di sini, semua benda yang dia memiliki duhnia, kandungan minyak, dan dia tidak larut di air, dan dia mengubah sifat air, maka air tersebut menjadi air yang tahur tapi makruh. Baik. Kemudian, wala yukrahu ma'u zamzam illa fi izalatil khabath ta'ziman lahu. Air zamzam. Air zamzam yang digunakan untuk menghilangkan najis, itu hukumnya makruh. Yani hukumnya makruh untuk menggunakan air zamzam untuk istinja misalnya. Atau untuk menghilangkan najis yang ada di badan kita misalnya. Makruh. Kenapa makruh? Ta'ziman lahu. Dalam rangka memuliakan air zamzam. Lebih baik kita minum air zam-zam tersebut. Tapi air zam-zam untuk digunakan untuk wudu atau untuk ghusl, ya, maka tidak masalah, tidak makruh. Ya, maka air zam-zam yang makruh itu maksudnya adalah ketika air zam-zam tersebut ya, digunakan untuk menghilangkan najis. Dari sini kita mengambil faedah bahwa air zam-zam itu adalah air tahur. Ya, air zam-zam itu adalah air tahur. Dia mengangkat hadas. Naam, dan juga menghilangkan najis, tapi makruh untuk kita gunakan untuk menghilangkan najis. Hadza wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, lanjutannya, yaitu kategori keempat dari air tahur. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.